لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوان الكرام kembali kita akan mengkaji kajian rutinitas kita dari kitab Qulubur Rijal wa taghayyuruha min halin ila hal. Hati para tokoh serta perubahannya keadaan demi keadaan. Sebuah karya tulis ilmiah milik Fadilatu Syekhina Said bin Da'as Al-Mashushi Al-Yafi'i Al-Yamani Ar-Rahimahullahu Ta'ala. Pada pertemuan malam sebelumnya, malam terakhir, poin pelajaran yang kita petik adalah sang penulis menyebutkan kepada kita di antara solusi atau jalan keluar untuk tetap istiqomah sampai akhir hayat, sampai ajal menjemput, yang poin-poin tersebut terangkum dalam apa yang beliau sebutkan pada satu alinea sempurna di sini. Di antaranya adalah memurnikan al-haq, mengikat al-haq ini kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Selalu mengedepankan, memprioritas utamakan kepentingan Allah dan Rasulnya lebih daripada kepentingan siapapun. Membangun cinta karena Allah, benci karena Allah, loyalitas karena Allah. Menjadikan cita-cita dia, atau nah, tidak menjadikan cita-cita dia hanya karena perkara duniawiya saja. Demikian juga yang dia cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala meskipun seisi dunia tidak setuju kepadanya. Kita lanjutkan barakallahu fikum jami'an. Kali ini beliau akan bawakan kepada kita tentang landasan hukum yang ketiga setelah dua ayat sebelumnya, pertama dari surat Al-A'raf, yang kedua tentang kisah iblis alaihi la'natullah. Kita baca berikutnya pada halaman ke-8 dari cetakan ini. Fa na'am ya Abdullah. Baik wahai hamba Allah. Wa hadzal ansari allazi hafizal baqarah wa ala imran kama jaa fi sahihi muslimin min hadithi Anas radhiyallahu taala anhu qala. Beliau menyebutkan kita di sini bahwasanya ada satu landasan hukum yang lainnya, kali ini datang dalam hadis. Kalau yang sebelumnya dua ayat kisah tentang seseorang yang Allah berikan kepada dia ilmu, namun dia meninggalkan ilmu tersebut. Lebih memilih mapan di dunia, memperturuti hawa nafsunya, akhirnya Allah sesatkan dia. Kemudian kisah tentang iblis, dahulunya dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal bersama para malaikat yang ini di langit, posisi yang mulia. Kali ini datang dari hadis kisah tentang seorang Ansori yang dahulunya dia telah menghafal surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran sebagaimana datang hadisnya dari Sahih Muslim dari Anas radhiyallahu taala anhu. Qala, kata Anas, kana rajulun min bani Najjar wa qad hafidha Al-Baqarah wa Ali Imran wa kana yaktubu al-wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dahulunya ada seorang dari kalangan Bani Najjar, artinya dia dari kalangan kaum Ansar. Dia telah menghafal surat Al-Baqarah, menghafal surat Ali Imran. Sekaligus dia juga adalah juru tulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini posisi yang luar biasa. Juru tulis yang ditulis lagi bukan hal yang sepele, menulis wahyu. Dalam sebagian riwayat dari Imam Ahmad, dari hadis yang sama, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kana rajulun idza qara al-Baqarah wa Ali Imran jadda fi ayunina. Dalam sebagian riwayat jalla fi ayunina. Dahulunya seseorang apabila dia telah menghafal surat Al-Baqarah, menghafal surat Ali Imran, mulia di hadapan mata kami. Artinya dua surat ini adalah dua surat yang digolongkan surat yang panjang. Untuk menghafalnya, barakallahu fikum jami'an, butuh perjuangan yang luar biasa, di antara surat-surat panjang di dalam Al-Quran. Dan ketika orang telah menghafal dua surat ini, Kata Anas bin Malik, jadda atau jalla, ya, dua-duanya maknanya sama, mulia di hadapan mata kami. Artinya orang ini telah sampai pada derajat dimuliakan, dihormati, disegani karena Al-Qur'an. Qala, kata Anas, "Tsumma innahu irtadda an dinihi wa lahiqa bin Nasara." Kemudian dia pun murtad dari agama Islam. Dia bergabung dengan agama Nasara, waliyad billah. Ini yang beliau selalu ingin ulang-ulangi kepada kita agar menancap di dalam benak kita bahwasanya tolok ukur seseorang adalah akhir kehidupannya, bukan awal permulaannya. Jadi seorang telah sampai pada tingkatan dimuliakan, dihormati, disegani dengan ilmu pemahaman agama. Jangan dulu menghukumi dia dalam kebaikan. Selama dia masih hidup, hayat masih dikandung badan, masih ada peluang untuk terfitnah. Masih ada kesempatan untuk berubah dari baik menjadi buruk. Seperti kisah yang ini. Kisah datang dalam Sahih Muslim. Tentang keabsahan kisah tersebut tidak diragukan. Hadisnya sahih. Kisahnya bisa dipercaya. Seseorang yang dahulunya dia menghafal dua surat yang panjang di dalam Al-Qur'an. Dia punya profesi yang luar biasa lagi sebagai juru tulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa akhir kisah dia? Murtad dari agama Allah. Dia bergabung dengan agama Nasara. Lanjut kisahnya, kata Anas, "Falamma ja'ahum akramu limakanatihi li Rasulillahi alaihi salatu wassalam li'annahu kan yaktubul wahya li Rasulillahi alaihi salatu wassalam." Ketika orang ini, yakni seorang dari kalangan Bani Najjar, kaum Ansori, dia datang kepada kaum Nasara, mereka memuliakannya. Kenapa? Karena orang tersebut memiliki posisi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dia juga pernah menjadi juru tulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti ini, orang yang menisbahkan diri kepada agama dimuliakan. Allah pun sebutkan dalam ayat yang paling pertama sampai terus jadi sebagai landasan hukum, walau syi'na la rafa'nahu biha. Seandainya kami mau, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan angkat derajat orang tersebut. Karena ilmu sebab derajat seseorang terangkat. Al-Quran juga merupakan sebab terbesar derajat seseorang terangkat. Dan terbukti di sini, kaum Nasara mengetahui bahwasanya dia adalah juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Nasara juga mengetahui bahwasanya dia adalah termasuk penghafal wahyu Al-Baqarah dan Ali Imran. Akhirnya dimuliakan. Wa ayyu maqamin ya ibadallah asyrafa min hadal maqam. Hada maqamun adzim min kuttabil wahyi. Al-munazzal ala Rasulillahi alaihi salatu wassalam. Dan posisi manakah wahai hamba-hamba Allah yang lebih mulia daripada posisi ini? Posisi yang agung. Termasuk para penulis wahyu. Yang mana wahyu adalah yang diturunkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Posisi yang dimuliakan. Ilmu membuat derajat seseorang tersebut terangkat dengan nas dari Al-Qur'anul Karim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Demikian juga Al-Qur'an. Al-Qur'an berkaitan dengan apapun sesuatu tersebut akan mulia. Al-Qur'an turun di malam Lailatul Qadar. Malam tersebut adalah malam yang paling mulia, lebih daripada malam-malam yang lainnya. Al-Quran turun di kota Mekah, demikian juga kota Madinah, menjadikan dua kota tersebut adalah dua kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran turun dengan berbahasa Arab, menjadikan bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, mulia. Termasuk individu seseorang ketika dia memiliki kaitan dengan Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, orang tersebut mulia. Pembenaran akan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an serta mengajarkannya. Orang tersebut mulia. Bahkan posisi yang paling mulia. Walakin ya ibadallah lam takun hadhihi ibrah. Walakinnal ibratu bi nihayatihi haitsu kanat nihayatuhu mukhziyah. Wa adallahu Allah subhanahu hina ghayyara wa baddal. Akan tetapi wahai hamba-hamba Allah, ini bukanlah tolok ukur. Tolok ukurnya bukan ketika dia menghafal Al-Qur'an di awal permulaannya. Akan tetapi tolok ukurnya adalah akhir kesudahannya, yakni ketika dia murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, bergabung dengan kaum Nasoro, dan dia meninggal di akhir kesudahan yang buruk tersebut. Itulah tolok ukurnya. Tolok ukurnya adalah akhir kesudahannya. Dari sisi itu adalah kesudahan yang menghinakan Allah Subhanahu wa taala, yang menghinakan dia ketika dia merubah dan mengganti. Merubah hidayah menjadi kesesatan. Merubah keimanan menjadi kekafiran. Merubah kemuliaan menjadi kehinaan. Waliyadu billah. Artinya, barakallahu fikum jami'an. Sang penulis bawakan kepada kita di sini kisah demi kisah. Seseorang yang tadinya mencapai pada tingkat kemuliaan, yang belum tentu kebanyakan orang sampai pada tingkatan tersebut, memberikan teguran kepada kita semuanya bahwa itu terjadi pada orang-orang yang disebutkan dalam kisah di sini pun memiliki peluang yang sama terjadi pada siapapun, termasuk kita. Terjadi pada siapapun. Baik itu yang hadir di sini ataupun yang di luar sana. Baik itu orang biasa, bahkan juga bisa kemungkinan terjadi kepada orang-orang yang sudah sampai pada tingkatan yang dijuluki dengan ustadz atau syekh atau kiai atau siapapun itu. Selama mereka bukan para nabi dan rasul, memiliki peluang yang sama. Nah, bisa berubah. Kenapa? Apa alasannya? Kata sang penulis di sini, wa'adallahu Allah subhanahu hina ghayyara badal. Allah hinakan dia. Allah subhanahu wa ta'ala hinakan dia ketika dia merubah dan mengganti. Wa hina lam yahtafid an-ni'mata wa lam yar'aha al-ati an'amallahu azza wa jalla biha alaihi. Ketika dia tidak menjaga nikmat Allah dan memeliharanya dengan baik. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada dia azza wa jalla. Ini dia barakallahu fikum jami'an. Ucapan beliau yang terakhir ada satu atau dua kalimat ini bahwa nikmat butuh untuk dijaga, dipelihara. Paling pertama memelihara nikmat adalah disyukuri. Kemudian bentuk syukur juga bukan seperti apa yang diketahui oleh kebanyakan orang. Wa illa syukur ada tiga macam, tiga jenis. Pertama, syukur dengan hati. Ini paling pertama dan utama. Meyakini bahwasanya nikmat apapun berasal dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kemudian nikmat jenis yang kedua adalah nikmat atau mensyukuri. Jenis yang kedua adalah mensyukuri dengan lisan. Setelah hati kita mensyukuri dengan meyakini nikmat apapun kecil dan besarnya, sedikit dan banyaknya, datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kelihaian kita, kepandaian kita, kepintaran kita, kecerdasan kita, tapi murni karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mensyukuri Allah dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Bukan mengatakan bahwasanya karena aku pantas untuk mendapatkan hal tersebut, orang lain tidak pantas, aku lebih pantas. Bersyukur dengan lisan. Kemudian yang ketiga yang lebih penting daripada itu semuanya, mensyukuri Allah dengan anggota tubuh. Artinya apa? Semakin tinggi nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, hendaknya membuat kita semakin tinggi juga tingkatan ibadah kita. Dan inilah tingkatan yang belum tentu kebanyakan orang sampai padanya. Bersyukur dengan anggota tubuh adalah bentuk syukurnya para nabi dan rasul serta pengikut setia para nabi dan rasul. Sungguh-sungguh dalam beribadah. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yusalli hatta tatafattara qadama. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau salat malam sampai kaki beliau terpecah-pecah, yang mengucurkan darah. Arti giatnya beliau bersyukur. 6. Giatnya beliau dalam beribadah. Sampai seperti itu. Bentuk keseriusan dan kesungguh-sungguhan beliau dalam beribadah. Fakultu ya Rasulullah lima tasnau dalik waqad ghufira laka ma taqaddama min dambik. Aku pun berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, kenapa gerakan engkau melakukan hal tersebut? Padahal engkau telah diampuni dosa engkau yang telah lalu. Telah lalu. Artinya engkau tidak melakukan hal tersebut pun, Allah sudah memberikan jaminan bahwasanya dosa engkau akan diampuni. Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akuna abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Yang dibentuk bersyukur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah menambah tingkatan kualitas ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tiga jenis bentuk syukur inilah seseorang bisa menjaga dan memelihara nikmat yang Allah anugerahkan kepada dia. Artinya beliau ingatkan kita di sini bahwasanya hina lam yahtafid an-ni'mata wa lam yar'aha allati an'ama Allahu azza wa jalla biha alaihi. Ya, orang tersebut dia merubah dan dia mengganti dikarenakan dia tidak menjaga nikmat, tidak memelihara nikmat yang Allah anugerahkan kepada dia. Lahiqa bin Nasara fa akramu wa anzaluhu manzilan 'aziman. Akhirnya dia pun bergabung dengan kaum Nasara. Kaum Nasara memuliakan dia dan menempatkan dia pada posisi yang tinggi. Qala, kata Anas, fama labisa an qasama Allahu dhahra. Selama kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala mematahkan punggungnya, ya, artinya memberikan hukum kepada dia dengan hukuman yang setimpal. Ai ma qala fa hafaru lahu hufratan. Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan kepada kita kepada kisah tentang kisah orang ini dari kaum Ansori dari Bani Najjar dan hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Bahwa ketika orang ini meninggal dunia, akhirnya mereka, yakni kaum Nasara, karena dia meninggal dari agama Nasara, akhirnya kaum Nasara lah yang menyelenggarakan jenazah dia. Menggali. Kemudian mereka mengebumikannya di kuburannya. Fa'asbahu waqad lafadathul ard ala dhahriha. Esok pagi harinya, ternyata bumi memuntahkan jenazahnya. Bumi yang memuntahkan berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia keluar dari kuburan dia, jenazah dia, mayat dia dimuntahkan oleh bumi berada tadinya di permukaan, nah, tadinya di dalam perut bumi telah dikubur, akhirnya sekarang berada di atas permukaan bumi. Summa hafaru lahu. Nah. Jadi kita masuk di atas. Faqalu, akhirnya orang-orang tersebut menuduh yang melakukan perbuatan tersebut adalah Muhammadun wa ashabuhu. Mereka menuduh bahwa saja melakukan perbuatan tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau. Ya, karena berpisah dari rombongannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya orang-orang inilah yang melakukannya. Namun mereka tidak memiliki bukti, hanya tuduhan. Ai humul ladina dabashu qabrahu, mereka lah yang menggali kembali kuburannya kemudian diletakkan di luar kuburannya. Pada hari kedua, summa hafaru lahu wa amaku fa asbaha qad lafadathul ard ala dhahriha. Akhirnya mereka mengebumikannya kembali pada hari kedua. Namun kali ini mereka menggali lebih dalam. Mereka menganggap bahwasanya kalau seandainya ada orang yang ingin menggalinya kembali, mereka akan kesulitan karena lebih dalam daripada hari pertama. Esok harinya di pagi hari, sama bumi juga memuntahkan jenazah orang tersebut yang diangkat ke permukaannya. Tsumma hafaru lahu fil yawmi tsalits, kemudian mereka pun menggali lagi pada hari ketiga. Wa amaku aktsar min dzalik, dan mereka pun menggali lebih dalam lagi daripada hari pertama, lebih daripada hari yang kedua. Fa asbahu qad lafadathul ard ala dhahriha. Ternyata hari atau keesokan harinya sama bumi pun memuntahkan jenazahnya. Fa alimu anna hadha amrun lam yaf'alhu ahadun minal bashar innama huwa minallah fatarakuhu mamdudan fil ara. Akhirnya mereka pun ketahui, yakni pada hari ketiga berulang-ulang kali mereka menggali mengebumikan lagi bumi mengeluarkan dan memuntahkan jenazahnya. Akhirnya mereka pun mengetahui bahwasanya perkara ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang pun dari kalangan manusia Sesungguhnya saja yang melakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka membiarkannya terlantar begitu saja. Membiarkannya. Kesimpulan dari sini barakallahu fikum jami'an bahwasanya orang ini luar biasa. Dari sisi awal permulaannya, walau syi'na la rafa'nahu biha, seandainya kami mau, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan angkat derajatnya. Dan pengakuan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sendiri sebagai perawi hadis ini, dia pun mengatakan bahwasanya dahulunya seseorang ketika telah menghafal dua surat ini, termasuk dua surat yang panjang dalam Al-Qur'anul Karim, Al-Baqarah dan Ali Imran, mulia di hadapan kami. Orang ini sudah sampai pada tingkatan mulia, diakui oleh para sahabat dari ucapan lisan Anas bin Malik radhiyallahu an. Namun yang dinilai adalah akhir kesudahannya. Nah, ketika dia menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, murtad, bergabung dengan kaum Nasara, akhirnya terjadi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menghinakan dia. Artinya di sini hendaknya orang-orang yang merubah agama Allah Subhanahu wa taala, merubah dari sisi tadinya mukmin menjadi kafir, tadinya muwahhid menjadi musyrik, tadinya sunni menjadi bid'i. Ketika Allah menghinakan dia, hendaknya juga kita menghinakan dia. Jangan justru dimuliakan. Allah yang menghinakan dia. Kalau kita mengaku insan yang beriman kepada Allah, mengaku insan yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya yang menghinakan orang-orang yang merubah dan mengganti agama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita juga menghinakan mereka. Bukan justru malah dimuliakan. Ini terbalik. Seseorang kita ketahui dengan hujjah dan burhan, ada bukti yang pasti, kita lihat, kita dengar, kita saksikan bahwasannya dia berubah dari yang dahulunya baik menjadi buruk karena dia berubah. 6. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladina yubaddiluna. Ini kata Allah Subhanahu dalam Al-Qur'anul Karim. Orang yang merubah dia dapat dosa. Jangan kita membela orang yang melakukan dosa. Sampai pada titik ini, halaman ke-8, barakallahu fikum jami'an, kita dapati sang penulis bawakan kepada kita 3 landasan hukum yang sangat kuat, yang membuat kita begitu betul-betul paham dan apa yang boleh inginkan dari judul tulisan beliau ini, bahwasanya orang tersebut berubah dari keadaan menjadi keadaan yang lainnya. 6. Orang berubah-rubah. Terlebih dahulu boleh bawakan kepada kita landasan hukumnya. Kalau seandainya perubahan tersebut dari kejelekan menjadi kebaikan, fabiha wa nikmat. Karena datang juga dari hadis yang sama yang boleh jadikan sebagai landasan hukum utama dalam bab ini, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannati fa yadkhulaha. Seandainya potongan yang ini yang barusan kita baca, itu adalah perubahan yang baik. Namun kebalikannya, malah justru potongan yang selain daripada apa yang kita bacakan. Kita lanjutkan kata sang penulis, Syekh Said bin Da'as Al-Mashushi Al-Yafi'i Al-Yamani rahimahullahu ta'ala, telah selesai dari pembacaan kisah. Dari hadis beliau akan bawakan kepada kita semacam kesimpulan atau penjelasan dari hadis di atas. Unduru ya ibadallah, adallahu Allah, ahanahu Allah, kanat nihayatuhu fima yabdu linnasi hasanah, walakinnal ibratu bin nihaya, haythu annahu akhzahu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keterangan dari sang penulis, penjelasan lanjutan dari hadis yang beliau bawakan di atas. Perhatikanlah wahai hamba-hamba Allah, Allah hinakan dia, Allah rendahkan dia. Dahulunya awal permulaannya sebagaimana yang nampak dari pandangan mata manusia adalah baik. Akan tetapi tolok ukurnya adalah akhir kesudahannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghinakan dia. Perhatikan ucapan beliau, Allah menghinakan dia. Kalau begitu termasuk pembangkangan ketika kita memuliakan orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Termasuk keras kepala ketika kita muliakan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala hinakan dia. Kita katakan demikian. pembangkangan, keras kepala. Seseorang yang Allah sudah hinakan, dia justru kita malah membela, justru kita melindungi, justru kita muliakan dia. Dan ini juga adalah perbuatan yang salah. Makanya hati-hati dan waspada. Hati-hati dalam beragama. Akan datang tiba-tiba akan kepada kita di antara landasan hukumnya bahwa seseorang yang Allah hinakan, seseorang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinakan dikarenakan dia menyelisih agama Allah, dia menyelisih agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita jadikan sebagai pegangan. Ketika seseorang menyimpang, ketika seseorang tergelincir dari agama Allah Subhanahu wa taala, bukti dan tanda bahwasanya Allah hinakan dia. Kalau begitu sikap bagi kita yang tepat adalah sama, menyikapi sebagaimana Allah dan Rasulnya menyikapi. Dan hinakan juga dia, rendahkan juga dia. Kemudian boleh bawakan landasan hukum dari beberapa potongan ayat, kemudian boleh susul juga dengan hadis nantinya. Kita baca kata sang penulis. Innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin. Adal. Nah, sesungguhnya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, mereka itulah berada dalam kehinaan. Memusuhi agama Allah, memusuhi agama Rasulullah, merubah dan mengganti agama Allah, merubah dan mengganti agama Rasulullah. Ulaika fil adallin. Mereka itulah orang-orang yang rendah, yang hina. Artinya ini peringatan bagi kita semuanya. Setelah mendengar ayat ini masih akan datang ayat-ayat yang lainnya. Namun sebagai teguran awal, baik itu kepada diri pribadi, kemudian ikhwah yang mendengar seluruhnya. Barakallahu fikum jami'an. Hendaknya dalam hal memuji dan mencela seseorang serba hati-hati. Nah, jangan sampai kita memuji justru orang tersebut adalah orang yang Allah hinakan. Atau kebalikannya, kita memuliakan justru orang yang Allah Subhanahu wa taala hinakan. Artinya dalam menempatkan pujian dan hinaan hendaknya berhati-hati. Datang dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam muqaddimah riwayat Imam Muslim. Muqaddimah Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Aisyah, anzilin nasa manazilahum." Wahai Aisyah, tempatkanlah masing-masing orang kepada tempatnya yang Allah SWT tempatkan dia. Artinya kalau Allah hinakan dia, kita juga hinakan dia. Kalau Allah tinggikan derajat dia, kita juga tinggikan derajatnya. Anzilin nasa manasilahum. Ini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Imam Muslim rahimahullah taala menjadikan ini sebagai salah satu hadis di dalam muqaddimah. Nah, dalam bab jar wa ta'dil, artinya seseorang yang kalau pantas untuk dicela, kita cela. Kalau seorang tersebut pantas untuk direkomendasi, kita rekomendasi. Bukan justru terbalik. Masing-masing orang kita tempatkan sesuai dengan kadarnya. Orang tersebut mulia berdasarkan hujah dan bukti, dalil dan kita puas sunnah, kita muliakan dia. Bukan karena kita sayang dia, cinta dia, dia memiliki jasa kepada kita. Tidak, karena dia memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kebalikannya, ketika dia merendahkan agama Allah, menghinakan agama Allah, kita pun rendahkan dia. Bukan karena dia tidak memberikan kita apa-apa. Bukan karena kita bermusuhan dengan dia, berseberangan pendapat, bertolak belakang pemikiran. Tidak. Karena dia merendahkan agama Allah Subhanahu wa taala, kita pun rendahkan dia. Dalil kedua beliau bawakan masih berupa ayat, kata beliau, وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ. Lafaz ini yang boleh inginkan. مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعٌ مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمَةٌ. Perhatikan baik-baik. Akan kita terjemahkan ayat ini lafaz per lafaz, barakallahu fikum jami'an. Dan orang-orang yang melakukan kejelekan, dia akan mendapatkan balasan kejelekan yang semisalnya. Tambahkan lagi, watarhakuhum dillah, dan dia pun diliputi dengan kehinaan. Orang yang melakukan kejelekan dalam agama Allah Subhanahu wa taala mustahil untuk Allah angkat derajatnya, mustahil untuk Allah Subhanahu wa taala muliakan dia. Pasti balasannya juga adalah kejelekan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, kata Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan buruk, buruk juga ganjarannya. Selain buruk, balasan ganjarannya, perhatikan, wa tarhaquhum dhillah, dia pun diliputi dengan kehinaan, kerendahan. Malahu minallahi min asim, tidak ada bagi dia dari Allah Subhanahu wa taala seorang pembela pun. Manafiyah datang setelah itu asim, lafaz nakiro, en nakiro fi siyakin nafi fidul itlaq, tak seorang pun yang bisa membela dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Arti siapapun yang membela dia tidak berlaku pembelaan tersebut. Siapapun yang berusaha untuk membela dia, orang itu pun akan ikut dalam kejelekan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian merasa nyaman di sisi orang-orang yang zalim. Kalian pun akan tersentuh api neraka sebagaimana mereka juga tersentuh api neraka. Tambahkan lagi ungkapan yang nah, permisalan yang sangat bagus dari Allah Subhanahu wa taala, kanama ubsiyat wujuhuhum qita'an minal laili mudlima. Seakan-akan wajah mereka terliputi dengan potongan-potongan dari kegelapan malam. Nanti orang yang Allah rendahkan, dia akan nampak dari bahkan wajah dia. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan hati dia, ketika dia melihat sesuatu dengan mata hati dia, dia bisa mampu melihat bahwasanya orang tersebut hina bahkan dari wajahnya. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan hati dia untuk bisa membedakan ini al-haq, ini al-batil. Dan itu bisa diketahui oleh para ulama rasikhin fil ilm. Makanya datang dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, meskipun dengan sanad yang lemah namun dikuatkan dari sisi usul Al-Qur'anul Karim, usul hadis yang lainnya menguatkan makna hadis tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi'ainil basira. Waspadalah kalian dengan firasatnya seorang mukmin karena dia melihat dengan mata hati. Dari sisi lain orang cuma mungkin melihat dengan mata kepala, tapi orang alim, orang mukmin, dia melihat dengan mata hati. Kita katakan bahwasanya lafaz atau nam sanad hadis ini lemah namun dikuatkan dengan usul-usul Al-Qur'an yang lainnya, seperti kata Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal amsalun nadribuha lin-nasi wama ya'qiluha illal alimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal amsalun nadribuha lin-nas, demikianlah kami buat permisalan kepada umat manusia, wama ya'qiluha, dan tidak ada yang akal memahaminya, illal alimun, kecuali orang yang alim, orang yang memiliki ilmu. Firasat orang alim lebih daripada yang lainnya. Tab 2 ayat ini sampai terus ingin ajarkan kepada kita bahwasanya orang yang merubah agama Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut hina, dina, rendah. Kesimpulannya bagi kita bahwasanya kita pun hendaknya menghinakan dia, merendahkan dia sebagaimana Allah dan Rasulnya nah merendahkan mereka. Tiap kali ini beliau akan bawakan juga landasan hukum semakin menguatkan kita dari hadis, dua ayat dan satu hadis kita akan baca. Wa qala nabiyuna alaihi salatu wassalam, dan berkata nabi kita alaihi salatu wassalam, waju'ilaz zillatu was-sigar ala man khalafa amri. Hadis Ibnu Umar riwayat Imam Bukhari namun muallaq, namun diriwayatkan oleh dengan sanad Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan dijadikan kerendahan serta kehinaan bagi orang yang menyelisihi perkaraku. Intinya barakallahu fikum jami'an, ketika menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang begitu banyaknya sebagainya beliau telah bawakan kepada kita, orang tersebut hina. Siapa yang menghinakan mereka? Allah. Siapa yang merendahkan mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil Al-Qur'an dan hadis. Artinya, kalau ada yang Allah Subhanahu wa taala hinakan dia, rendahkan dia, kemudian masih dibela, orang tersebut pembangkang. Nah, mau menyelisihi dalil. Dan masih ada dalil berikutnya, ada beberapa ayat lagi insyaallah kita akan baca pada lain waktu. Barakallahu fikum jami'an, sampai di sini kita kajian kita pada hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.